Halo, dan selamat datang kembali di obrolan kita hari ini. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk ikut, ya, nongkrong dan berdiskusi bareng kita di sini. Betul, seneng banget bisa ada di sini. Bayangkan kita sekarang lagi duduk santai nih. Mungkin Anda sambil pegang secangkir kopi, bersiap buat membongkar sesuatu yang sebenarnya ada di genggaman Anda setiap saat. Sesuatu yang kita pakai setiap hari tapi jarang kita pikirin ya. Nah, itu dia. Fokus sesi bedah mendalam kita kali ini adalah mengupas tuntas fondasi dari dunia digital kita, yaitu back-end architecture dan API design. Berdasarkan teks sumber yang kita punya, ini topik yang sering dianggap terlalu teknis atau rumit. Memang kelihatannya menakutkan dari luar. Tapi tenang aja, misi kita di sini bukan buat nyulap Anda jadi seorang programmer dalam belasan menit ke depan kok. Jelas bukan. Tujuan kita cuma satu. Kita pengen ngasih momen aha tentang gimana sih aplikasi-aplikasi favorit di HP Anda itu sebenarnya bekerja di balik layar tanpa pernah runtuh. Ya, kalau ngomongin back-end yang baik itu persis kayak fondasi dari sebuah gedung pencakar langit. Fondasi gedung ya? Betul. Anda sebagai pengunjung gedung kan nggak akan pernah lihat pilar beton raksasa yang tertanam puluhan meter di bawah tanah kan? Pasti ketutup lantai marmer yang bagus. Nah, tapi fondasi yang sama sekali nggak terlihat itulah yang nentuin apakah gedung tersebut bakal bertahan dari gempa atau langsung runtuh saat badai pertama datang. Membangun fondasi ini jelas butuh keputusan yang sangat disengaja, nggak bisa kebetulan. Oke, mari kita urai ini. Ada satu cerita menarik dari sumber kita. Kita pakai ilustrasi aja ya. Mari kita bayangkan sebuah startup fiktif. Yep. Sebut saja Foodie Dash. Foodie Dash, oke. Okay. Aplikasi pesan makanan ya? Iya, semacam itu. Di hari pertama, semangat mereka luar biasa banget. Timnya cuma 3 orang developer. Target mereka cuma 1. Rilis secepat mungkin. Tepat. Rilis cepat ke pasar. Mereka pakai framework yang lagi ngetren, kayak Express.js gitu, dan langsung nulis kode. Nggak ada diagram arsitektur. Langsung hajar aja pokoknya. Hajar terus. Mereka bikin jalur masuk data, misalnya slash orders, terus semua logikanya ditumpuk di situ. Ngitung diskon, cek area pengiriman, sampai nyimpan ke database. Semua di satu fungsi. Dan pada fase awal, pendekatan yang berantakan itu biasanya berhasil, kan? Mereka bisa bergerak sangat cepat. Awalnya sih gesit banget. Pengguna pada datang, investor juga seneng dong. Fitur baru terus ditambah. Ada poin loyalitas, EPTA real-time, promo ini itu. Tapi mari kita fast forward 2 tahun kemudian. Ini biasanya momen krisisnya mulai kelihatan. Bener banget. Tim yang tadinya 3 orang, sekarang udah jadi 20 engineer. Dan basis kodenya udah kayak labirin. Menakutkan pasti. Banget. Satu berkas bisa ribuan baris. Pas ada engineer baru nyoba mubah sedikit aja logika promo, tiba-tiba fitur pembayarannya mati total di production. Bencana itu? Iya, mau update fitur aja jadi teror. Satu perubahan kecil bisa bikin efek domino yang matiin seluruh aplikasi. Yang sangat memukau di sini adalah menyadari bahwa akar masalah dari kekacauan Foodie Dash tadi itu sebenarnya bukan pada bahasa pemrogramannya. Bukan karena salah pilih framework ya? Bukan. Bukan karena Express.js-nya jelek. Fundamental dari krisis mereka itu ketiadaan arsitektur. Mereka ngebiarin back-end-nya tumbuh secara organik gitu aja. Kayak kota tanpa tata kota ya? Persis. Orang bebas bangun rumah di mana aja. Ujung-ujungnya jalanan macet total, saluran air buntu. Waktu kode ditulis tanpa batas yang jelas antara tampilan, logika bisnis, dan data, mereka tuh lagi numpuk utang teknis. Utang teknis yang bunganya besar banget tuh. Banget. Jadi pelajaran pertamanya, back-end itu harus dirancang. Bukan sekedar ditulis. Ngetik kode itu bagian gampangnya. Mendesain batas sistemnya yang susah. Betul. Biar fleksibel diubah nanti. Itu esensinya. Ngomong-ngomong soal desain nih, ada konsep inti biar aplikasi bisa melayani jutaan orang. Namanya statelessness. Konsep yang sangat krusial. Buat Anda yang dengerin, coba bayangin Anda lagi ke restoran yang lagi penuh banget. Kalau restoran itu pakai sistem stateful, pelayan yang ke meja Anda harus ngapalin pesanan Anda di otaknya. Dan itu bahaya kalau pelayannya ganti shift. Ngulang pesanan dari awal. Kesel kan? Sangat membatasi pergerakan jadinya. Di dunia komputasi, pelayan yang ngafalin pesanan itu adalah server yang nyimpen session state atau memori pengguna. Susah buat nambah skala ya? Sangat susah. Makanya backend modern beroperasi secara stateless. Kayak restoran modern, pelayan nyatet pesanan Anda di kertas, terus kertasnya ditaruh di dapur sentral. Kertas ini di dunia digital bentuknya kayak token JWT atau Redis, ya? Betul. Karena pesanan ada di kertas, pelayan manapun yang lagi nganggur bisa ngambil makanan dari dapur ke meja Anda. Aplikasi jadi bisa nambah ratusan server kapan aja, server manapun bisa ngelayanin Anda tanpa lupa pesanan Anda. Fleksibilitasnya luar biasa sih ini. Tapi, waktu kita punya banyak server yang ngobrol satu sama lain, kita bakal nabrak hukum alam jaringan komputer. Hukum alam yang cukup kejam ya? Iya, realitas pahitnya adalah jaringan itu nggak pernah bisa diandalkan. Latensi bisa tiba-tiba naik, koneksi putus, atau Wi-Fi Anda mati pas lagi nekan tombol. Sering banget kejadian tuh. Makanya, arsitektur harus dibangun dengan asumsi jaringan pasti bakal gagal. Disinilah konsep idempotensi masuk. Wah, ini idempotensi. Ini yang selalu bikin saya panik kalau belanja online. Gimana tuh? Misalnya saya lagi check out nih. Saya tekan tombol bayar, tapi aplikasinya cuma muter-muter doang loadingnya. Bikin deg-degan ya? Banget. Karena nggak sabar, saya pencet lagi tuh tombol bayarnya sampai 3 kali. Kalau nggak ada idempotensi, kartu kredit saya bisa ditagih 3 kali buat satu barang. Nah, itu dia fungsinya. Idempotensi itu kayak jaminan dari back-end. Nggak peduli berapa kali Anda ngulang request yang sama karena lag, sistem cuma bakal ngubah datanya 1 kali aja. Jadi kayak neken tombol lift ya? Gimana maksudnya? Ya, kalau Anda neken tombol lift berkali-kali karena liftnya lama, kan nggak bikin 10 lift datang ke lantai Anda. Tetap 1 lift aja. Analogi yang bagus. Metode kayak GET buat baca data, itu secara alami udah idempoten. Anda refresh beranda ratusan kali, datanya aman. Tapi buat operasi POS kayak bayar tadi, butuh trik khusus. Aplikasi di HP ngirim semacam ID unik ya ke server. Betul, idempotensi key. Pas Anda tekan bayar 3 kali, server lihat ID yang sama dan mikir, oh saya udah proses ini barusan. Request kedua dan ketiga diabaikan, tapi server tetap ngasih status sukses ke layar HP Anda. Aman deh dompet kita. Nah, biar logika sekeren idempotensi ini nggak campur aduk sama urusan database, kita butuh yang namanya layer architecture. Arsitektur berlapis. Ini penting banget buat kerapihan sistem. Ketiganya, nah ini yang paling penting. Domain layer. Betul, otaknya sistem. Semua aturan bisnis yang ribet ada di sini. Kayak aturan VIP dapat gratis ongkir. Di bawah otak ini baru ada data access layer. Sang penjaga gudang data. Dan paling bawah ada infrastructure layer. Buat urusan jaringan, kirim email, dan metrik. Esensi dari 5 lapis ini adalah separation of concerns, pemisahan tanggung jawab. Kenapa harus dipisah-pisah gitu? Karena teknologi itu dinamis. Bayangin 3 tahun lagi, startup Anda harus ganti database total karena pengguna membludak. Kalau arsitekturnya berlapis, Anda cukup ganti data access layer-nya aja. Otaknya, si domain layer, gak usah disentuh sama sekali. Gak usah. Dia bahkan nggak tahu kalau database di bawahnya udah diganti. Fleksibilitas ini yang bikin software bisa hidup bertahun-tahun tanpa hancur. Disinilah bagian yang sangat menarik. Walaupun teori lapis-lapis ini bagus, praktiknya memunculkan perdebatan ababi di dunia tech. Monolith versus microservices. Wah, ini debat panas lalu. Monolith itu kan ibarat semua fitur, pesanan, pembayaran, dibungkus jadi satu kesatuan besar. Buat startup awal kayak Foodie Dash tadi, ini gampang banget dibikinnya. Monolith emang sering dibully sekarang, padahal efisien banget waktu bisnisnya masih simple. Tapi industri kan akhir-akhir ini kena hype microservices. Semua pengen dipecah-pecah ya? Ya, idenya memecah aplikasi raksasa jadi puluhan layanan kecil yang mandiri. Teorinya sih enak. Kalau trafik pencarian lagi tinggi banget pas mau lebaran, Anda cuma perlu nambah server buat layanan pencarian aja. Nggak perlu ngegandain server keranjang belanja juga kan? Skalabilitasnya presisi banget. Tim juga bisa kerja sendiri-sendiri. Betul. Tim A ngurus pesanan pakai bahasa Python. Tim B ngurus bayar pakai Go. Tapi kita nggak boleh tutup mata sama risikonya. Ada biaya yang tersembunyinya ya? Pasti. Di microservices, layanan ini nggak ngobrol di satu memori lagi. Mereka ngobrol lewat jaringan. Ada network overhead. Kalau layanan pesanan manggil layanan bayar, tapi layanan bayarnya lagi lelet, gimana? Bisa time out semua itu aplikasinya. Apalagi kalau ada bug. Nyari penyebab error yang lompat ngelewatin 6 layanan beda itu bikin pusing 7 keliling. Jadi jika kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, pilihan arsitektur itu nggak ada yang selalu benar ya? Sama sekali nggak ada peluru perak. Pilihan ini harus ngikutin ukuran tim dan seberapa besar bisnis Anda. Jangan pakai microservices di awal startup cuma karena ikut-ikutan Netflix. Nanti malah sibuk ngurusin server ketimbang ngurusin fitur buat pelanggan. Betul banget. Nah, Kalau kita bicara soal komunikasi antar sistem ini, baik klien ke server atau antar layanan, ada satu elemen yang suci banget, namanya API, Application Programming Interface. Kontrak sucinya para engineer. Iya. API ini bukan sekedar URL aja. Ini kontrak formal. Kalau Anda pakai HP sebagai klien, aplikasi di HP Anda itu ngandelin banget format data dari back-end. Kalau formatnya tiba-tiba diubah sepihak sama back-end, aplikasinya langsung crash di HP Anda. Makanya harus ada gaya bahasanya. Di sumber kita disebutin, kalau nama URL API, itu harus pakai kata benda jamak. Contohnya kayak slash orders gitu ya? Iya, bukan kata kerja kayak slash create new order. Soalnya kata kerjanya udah diwakili sama metode HTTP-nya. Get buat baca, post buat bikin baru, delete buat hapus. Standar yang bikin semua sepaham. Terus ada status quotes juga kan? Nah, itu. Daripada cuma ngirim text error, API yang bagus bakal ngirim kode 404 kalau data nggak ketemu. Atau kalau Anda pencet tombol brutal banget, server ngasih 429. Too many requests. Filosofi desain API ini sendiri ada 3 aliran besar sih sebenarnya. Apa aja tuh? Pertama REST, yang barusan kita bahas. Patuh banget sama standar HTTP. Simple, tapi punya masalah klasik namanya overfetching. Oh, ini masalah buang-buang kuota internet ya? Betul. Kayak misalnya, di beranda HP saya cuma mau nampilin nama depan Anda. Tapi karena panggil API REST slash users, servernya malah ngirim semua. Alamat rumah, tanggal lahir, riwayat belanja, dikirim semua. Mubazir banget buat pengguna mobile. Makanya aliran kedua muncul, yaitu GraphQL. Klien punya kuasa penuh di sini. Aplikasi di HP bilang, server, saya cuma butuh nama depannya aja ya, titik. Servernya ngirim pas sesuai permintaan. Sangat presisi, nggak lebih 1 byte pun. Tapi gantinya, server back-end jadi kerja lebih keras buat nganalisis permintaan yang dinamis ini. Lebih berat di server jadinya. Terus yang ketiga apa? RPC, Remote Procedure Call. Ini fokus ke performa super ngebut dengan latensi rendah. Cocoknya buat komunikasi internal antar layanan di dalam microservices tadi. 3 model buat 3 masalah beda. Tapi, kalau API itu kontrak yang kaku, gimana caranya kita update back-end tanpa ngerusak aplikasi versi lama yang masih ada di HP orang-orang? Kan nggak semua orang rajin update aplikasi di App Store ya? Bener banget. Banyak yang auto-update-nya dimatiin. Solusinya pakai versioning. Daripada ngerusak kontrak lama, kita bikin kontrak baru di sebelahnya. Kita pertahanin versi 1 untuk aplikasi lama, dan rilis versi 2 buat aplikasi yang baru diupdate. Jadi jalan dua-duanya barengan. Ya, walau makan biaya operasional lebih besar, terus kita terapin deprecation strategy. Kita umumin versi 1 bakal mati, kita kasih waktu 6-12 bulan. Kalau traffic di versi 1 udah nol, baru deh dimatikan permanen. Transisi yang aman. Nah, dari desain API, kita geser ke area yang paling sensitif. Pertahanan berlapis dan keamanan. Sering ada yang ketuker nih, antara authentication dan authorization. Ini sering banget emang, autentikasi itu gampangnya nanya siapa Anda. Kayak satpam di pintu depan ya, ngecek KTP, Anda masukin password, satpamnya bilang, oke, Anda Budi, silakan masuk lobby. Tapi tahu nama Budi aja nggak cukup. Disitulah authorization atau otorisasi bekerja. Otorisasi itu apa boleh buat Budi? Tepat. Apakah kartu akses Budi bisa dipakai buat masuk ke ruang server rahasia di lantai atas? Nggak bisa dong. Perannya cuma pengunjung. Validasi ini harus di pintu paling depan sistem ya? Ya, defense in depth. Dan ngomongin keamanan, ada dosa besar developer yang bikin data bocor. Yaitu, malas menyaring response dari database. Langsung select all terus dilempar ke pengguna? Iya. Klien cuma butuh foto profil penulis, servernya malah ngirim 1 objek utuh yang isinya password dan nomor telepon si penulis. Kalau ditangkap pertas, habis sudah. Makanya kita butuh tameng yang namanya DTO ya, Data Transfer Object. Saya tuh ngebayangin DTO ini kayak petugas bea cukai. Gimana tuh analoginya? Kan dari database, kita bawa 1 koper gede isinya macam-macam. Nah, petugas bea cukai, DTO ini bakal bongkar kopernya, ngambil barang yang aman aja, kayak foto profil, masukin ke koper kecil yang baru, dan cuma koper kecil itu yang dikirim ke layar HP Anda. Data rahasianya tetap di koper besar di belakang ya. Analogi yang brilian, DTO ini benar-benar satpam penyaring yang andal. Selain soal keamanan, ada juga masalah klasik di pengambilan data. Namanya tragedi N+1 query. Wah, ini musuh performa. Coba kita bahas. Misalnya Anda buka halaman admin yang nampilin 100 pesanan masuk hari ini. Sama butuh nama pelanggannya, kan? Betul. Developer yang kurang jeli biasanya bikin kode yang manggil database sekali buat narik 100 ID pesanan. Terus buat tiap ID itu, dia manggil database lagi satu-satu buat nyari namanya. Satu panggilan pesanan ditambah 100 panggilan buat nyari nama pelanggan. N plus 1. Totalnya 101 kali bolak-balik ke database, cuma buat nampilin satu layar. Jelas database bakal megap-megap dan aplikasinya lemot banget. Solusinya ya digabungin query-nya, biar cukup dua kali panggil aja. Tapi masalah ini bakal makin parah kalau berurusan sama data panjang yang di-scroll terus di HP. Infinite scroll ya? Iya. Kita kan butuh pagination atau pembagian halaman. Tapi teknik klasik yang pakai offset, di mana kita bilang, server, lewatin 40 data pertama ya, itu bermasalah banget sekarang. Apalagi buat media sosial yang datanya gerak terus. Sering kan kita scroll postingan yang tadi muncul lagi di bawah. Itu karena pas kita scroll, ada postingan baru masuk di atas. Jadi urutan angkanya geser semua. Betul sekali. Itulah kenapa sekarang semua beralih ke cursor-based pagination. Pakai kursor ya? Iya. Sistem nggak nginget urutan angka lagi. Dia pakai ID unik dari data paling bawah yang Anda lihat di layar. Jadi pas scroll lagi, HP Anda bilang, kasih saya 20 data yang lebih lama dari ID nomor 987 ini. Jadi nggak peduli ada 1000 postingan baru di atas, kita nggak akan dapat data ganda. Sama sekali nggak. Kursor ini yang bikin pengalaman scroll Anda mulus tanpa lag. Elegan banget. Tapi ngomong-ngomong, semua kerumitan arsitektur ini kan jalan di ruang gelap server. Kalau ada yang rusak, gimana kita tahunya? Kita butuh alat penerangan, namanya observability. Metric, log, health check. Kalau nggak punya ini, sama aja nerbangin pesawat komersial malam-malam tanpa radar. Hal ini memunculkan satu pertanyaan krusial. Bayangin, sistemnya microservices ngelayanin jutaan request per detik. Tiba-tiba ada satu orang komplain, transaksinya gagal, tapi saldonya kepotong. Nyari satu error di antara belasan server yang jalan barengan, itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Gimana cara ngelacaknya? Jawabannya pakai correlation ID. Kayak nomor resi paket ya? Persis. Sejak pertama request masuk dari HP, dia dikasih satu ID unik. ID ini ikut terus pas requestnya masuk ke layanan pesanan, layanan pembayaran, sampai layanan notifikasi. Semuanya dicatat di log pakai ID yang sama. Jadi engineer tinggal masukin ID itu ke sistem pencarian, dan kelihatan deh rutenya nyangkut di mana. Tanpa itu, proses debugging nyari error bakal mustahil. Nah, buat lihat efek nyata dari semua teori ini, studi kasus Tokopedia di sumber kita itu menarik banget. Oh iya, Tokopedia. Waktu zaman awal mereka meledak, mereka ngadepin masalah monolit raksasa. Kodenya ruwet banget. Pas lagi event Harbolnas, jutaan orang masuk sedetik, servernya hancur kan? Iya. Database terkunci, antrean numpuk, aplikasi tumbang. Bayangin miliaran rupiah lenyap gitu aja karena back-end gak kuat. Momen krisis itu maksa mereka refaktor besar-besaran. Mereka standarisasi API dan yang paling kerasa dampaknya itu caching. Pakai Redis itu ya, buat nyimpen data yang sering dilihat di memori RAM, biar gak usah bongkar database terus. Betul, baca dari RAM jutaan kali lebih cepat. Terus buat proses yang gak butuh jawaban detik itu juga, mereka pakai message queue. Antrean pesan asinkron, biar pengguna nggak usah nungguin proses kirim email resi yang lama ya. Ya, server kasih tahu pesanan sukses, urusan email masuk antrian di latar belakang. Nggak ganggu pengalaman di layar HP. Dan pelan-pelan monolitnya dipecah jadi microservices. Hasilnya gila sih. Tingkat error turun 83%, aplikasi 69% lebih cepat, dan pas Harbolnas berikutnya, 0 jam downtime. Nggak tumbang sama sekali di beban tertinggi. Itu bukti engineering yang matang. Jadi, apa makna dari semua ini buat Anda yang dengerin dari tadi? Backend itu bukan cuma soal operasi simpan dan hapus data. Ini soal jadi arsitek skalabilitas dan benteng privasi. Kalau ada satu hal yang harus Anda ingat, backend yang paling sukses itu adalah sistem yang sama sekali nggak terlihat. Maksudnya, transparan bagi pengguna? Iya, pengguna nggak peduli soal microservices atau Redis. Mereka cuma peduli pas layar ditekan, aplikasinya instan, data aman, dan nggak pernah error. Itu seni tertingginya. Seni yang mewujudkan keandalan ya. Luar biasa. Nah, sebelum kita pamit, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Boleh, silakan. Kalau puncak kesuksesan back-end adalah jadi sistem yang nggak terlihat dan beroperasi pakai kontrak API yang kaku, Bayangin masa depan nanti waktu AI makin pintar nulis kode. Wah, ini menarik. Akankah insinyur manusia cuma fokus bernegosiasi soal desain kontrak API aja? Sementara AI yang ngetik ratusan ribu baris kode tak terlihat itu secara instan. Sangat mungkin terjadi, landscape-nya lagi berubah cepat banget sekarang. Kita bakal saksikan itu bareng-bareng. Terima kasih udah nongkrong dan berdiskusi sama kita hari ini. Terus eksplorasi rasa ingin tahu Anda tentang aplikasi di genggaman Anda. Sampai jumpa di obrolan bedah mendalam kita selanjutnya.